Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man aghlaqal baba 'alal jar. Bab mengenai orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Bab ini yang diinginkan oleh beliau adalah al-wa'id wa tahdzir min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman fa'ala dzalik. Di dalamnya terdapat ancaman dan kecaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Iya. Orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Barakallahu fikum. Tindakan yang dimaksudkan adalah barakallahu fikum tindakan cuek. Iya. Tindakan acuh tak acuh dengan keadaan tetangganya. Barakallahu fikum. Tidak mau peduli dengan kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh tetangganya, sehingga dia menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia tidak mau ya rumahnya itu diganggu, rumahnya itu barakallahu fikum dibuat ya pusing dengan barakallahu fikum tetangganya yang membutuhkan bantuan orang tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Malik ibnu Ismail. Telah mengkhabarkan kami Malik bin Ismail. Sudah lewat terjemahnya. Barakallahu fikum. Malik ibnu Ismail ibni Dirham Abu Ghassan An-Nahdi. Siqatun mutkin. Qala haddathana Abdus Salam. Malik mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abdus Salam. Namanya Abdus Salam ibnu Harbin ibni Salmin. Salm. Iya. Abdus Salam ibnu Harbin ibni Salmin An-Nahdi. Abu Bakar. Tayyib. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Sehingga beliau ini termasuk rawi yang tayyib, memiliki nisbah dengan An-Nahdi. Wa hunaka nahdiyun akhar. Tayyib. Abu Utsman An-Nahdi. Man huwa? Waqad taqaddam Shu'aib. Abdurrahman bin Mul. Baik, barakallahu fikum. Dia ini masuk dalam tabaqatnya siapa? Sahabi, tabi'i, atba'ut tabi'i, atau masuk dalam tabaqatnya mutaakhirin, Abu Utsman An-Nahdi. Abu Musa. Fadl. Yusuf. Abu Ayyub. Rahmat. Mukhadram itu tabaqatnya apa? Tabi'in, asba'u tabi'in. Tabi'in, min kibari tabi'in, awsat tabi'in, awsighar. Taib, ahsanta. Iya. Beliau masuk dalam tabaqatnya kibaru tabi'in. Dan beliau masuk dalam kategori mukhadram. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan mukhadram? Mukhadram itu apa? Abu Ali. Gimana? Baik, ya. Man ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqah. Orang yang semasa dengan Rasul namun tidak sempat berjumpa dengan beliau. Baik. Wa yu'minu bih, dan dia beriman kepada Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Abdul Salam Ibnu barakallahu fikum Ibnu Harbin ini thiqatun hafid. An Laith, dari Laith. Laith di sini barakallahu fikum adalah Laith ibnu Abi Sulaim. Laith ibnu Abi Sulaim ibni Zunaim, ibni Zunaim. Zai nun ya mim. Laith ibnu Abi Sulaim ibni Zunain. Tayyib. Barakallahu fikum. Wasmu abihi, sedangkan nama ayahnya Laith yaitu Abu Sulaim. Kunyahnya Abu Sulaim, namanya adalah Aiman. Namanya adalah Aiman. Jadi nama atau nasabnya Laith adalah Laith ibni Aiman. Iya, Abu Sulaim. Barakallahu fikum. Tayyib. Laith ini barakallahu fikum, dia termasuk seorang rawi yang diperselisihkan. Tayyib. Warajih annahu daif. Yang rajih, dia adalah rawi yang daif. Da'afahu Ahmad wa ghairuhu. Dia adalah rawi yang daif, didaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tayyib. Iya. Wa taghayyara bi akhirih, dan dia mengalami kepikunan di akhir umurnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Walam yatamayyaz hadithuhu, dan tidak bisa dibedakan hadis-hadis dia yang dia sampaikan sebelum ikhtilat dan sebelum dan setelah ikhtilat. Barakallahu fikum. Iya, tidak bisa dibedakan. Tidak bisa diketahui. Barakallahu fikum. Sehingga taraku hadithahu, mereka para ulama meninggalkan hadisnya Lais Ibnu Abi Sulaim. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara hal yang menguatkan kepikunannya disebutkan dalam kitab Mustalah. Apa kira-kira? Ini din 3 ini. Yang menunjukkan bahwasannya dialah rawi yang pikun. Musron. Mana musron? Apa musron? Tindakan dia yang menunjukkan bahwasannya dia adalah rawi yang pikun. Apa musron? Dimasukkan dalam pembahasan al-ikhtilaf. Aflah. Apa? Irfa Sautek. Apa tadi? Ini harusnya sudah. Sehingga saya kalau enggak dalam ikhtisar nuzha. Arifin. Tindakan dia yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang pikun apa? Keinget? Kalau mengetahui kisahnya harusnya gampang ingat karena cukup menarik. Yang menunjukkan kalau dia adalah orang yang pikun tindakannya. Lah, bukan itu. Sangat zahir. Tidak terkait dengan penyampaian hadis. Siapa yang masih ingat? Mana lagi nih din 3? Abdul Razak, mana Abdul Razak? Gimana Abdul Razak? Masih ingat faedahnya? Apa? Kenapa adzan? Apa? Taib, ya. Yu'adzin subha fi waqti duha. Dia azan subuh di waktu sholat duha. Barakallahu fiik. Tiba-tiba di masjid ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Waktu duha. Sopo iki sing azan tengah-tengah taib duha seperti ini? Barakallahu fikum. Dilihat, wah, live memang udah benar-benar pikun nih satu orang. Oh, ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Itu yang sangat jelas dan gamblang menunjukkan bahwasanya live adalah pikunnya itu parah, gitu ya. Sampai-sampai azan untuk waktu sholat pun sudah ngawur itu ya. Sholat subuh azannya di waktu duha. Barakallahu fikum. Gempar masyarakat ya. Tayib dilihat, wah, lais wis pikun wis gitu. Jarno. Barakallahu fikum, katanya orang Jawa Timur ya. Tayib. An Nafi. Dari Nafi. Maula Ibni Umar. Barakallahu fikum. An Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Qala barakallahu fikum wa mahalu hadzal isnad, sebelum kita membaca matannya, wa mahalu hadzal isnad, Abdul Musawwir. Bagaimana keadaan sanad hadis ini? Baik-baik saja? Aman? Ahmad Sidoarjo. Pemahal hadal isnad dhaif. Alasannya? Baik, di dalamnya ada Laits Ibnu Abi Sulaim, dialah rawi yang dhaif. Barakallahu fikum. Dhaifun mukhtalif. Ya, walakin barakallahu fikum. Hadal hadis tayyib yuqawwa bighairihi, bisa dikuatkan dengan jalan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani dalam At-Targhib, kitab At-Targhib milik beliau, hadis nomor 875. 875 min tariq, dari jalan Aban an Atha an Ibni Umar marfu'an. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa fihi dha'f, di dalam sanad ini juga terdapat kelemahan. Aban huwa Ibnu Bashir. Aban di sini adalah Ibnu Bashir. Majhulun, dia adalah rawi yang majhul. Kama fi lisanil mizan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Lisanul Mizan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga pada hadis ini barakallahu fikum ada dua sanad yang dhaif. Iya. Sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dhaif, ada Laits Ibnu Abi Sulaim, dan sanad yang disebutkan oleh Al-Asbahani juga dhaif, ada Aban Ibnu Bashir. Iya. Dan dua hadis yang dhaif ini barakallahu fikum apabila dikumpulkan maka derajatnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Wallahu taala alam bisawab. Itu bisa dilihat pembahasan hadis ini dalam kitab As-Sahiha nomor tayyib 2646. 2646. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga sanadnya hasan li ghairihi. Qala Ibnu Umar mengatakan, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Sungguh kita telah melalui sebuah zaman. Kita telah atau kami telah melalui sebuah masa di mana tayyib tidaklah seseorang itu lebih berhak mendapatkan dinar dan dirham tayyib barakallahu fikum dibandingkan saudaranya sendiri yang muslim. Barakallahu fikum. Di sini sahabat Ibnu Umar beliau menggambarkan ya tentang masa lalu. Ketika di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih ada bersama mereka. Barakallahu fikum. Beliau mengenang pada masa saat itu sikap ukhuwah, sikap solidaritas sesama muslim itu sangat-sangat luar biasa tinggi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga ketika seseorang itu memiliki dinar ataupun dirham, barakallahu fikum, yang berlebih atau yang ingin dia berikan kepada orang lain, maka jatuhnya tidak kepada siapa-siapa melainkan saudaranya di kalangan sesama muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan memang kalau kita melihat, iya, bagaimana kekuatan sisi persaudaraan kaum muslimin di masa-masa Rasul itu sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, iya, di mana seorang sahabat Ansor itu rela untuk membagi hartanya menjadi dua, bahkan juga rela untuk barakallahu fikum membagi istrinya, iya, dengan sahabat Muhajirin yaitu Abdurrahman bin Auf, barakallahu fikum. Tayyib. Itu menunjukkan sikap loyalitas kepada sesama muslim yang luar biasa. Barakallahu fikum. Itu masa-masa yang lalu. Iya, karena dulu kata Ibnu Umar, keadaan kaum muslimin, ya, ukhuwah mereka, solidaritas mereka, barakallahu fikum, itu sangat kokoh. Summal an, adapun sekarang, barakallahu fikum, ya, ketika Rasul telah tiada, itu zamannya masih, barakallahu fikum, zamannya ada sebagian para sahabat. Iya. Baik. Namun sikap solidaritas, sikap ukhuwah yang ada pada saat itu sudah mulai terkikis. Iya. Manusia barakallahu fikum lebih mendahulukan kepentingan pribadinya. Barakallahu fikum. Iya. Lebih egois, barakallahu fikum. Summal an, adapun sekarang kata beliau, ad-dinar wad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Adapun sekarang terbalik posisinya. Dinar dan dirham itu lebih disukai oleh salah seorang di kalangan kami daripada saudaranya yang muslim. Bahkan barakallahu fikum di zaman itu mereka dengan gampang untuk menumpahkan darah saudaranya hanya dikarenakan kekuasaan. Ya, hanya dikarenakan mal, harta. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang terjadi barakallahu fikum ketika apa? Sahabat Ibnu Umar masih hidup. Walaupun Rasul telah tiada. Fama balukum al-an. Iya. Bagaimana pendapat kalian pada masa kita saat ini? Barakallahu fikum. Iya. Sudah 14 abad yang silam. Ikhwan ya. Sedangkan itu baru jarak waktu beberapa tahun saja ditinggal oleh Rasul. Sudah seperti itu. Iya. Taib. Persahabatan dan solidaritas sesama muslim. Barakallahu fikum. Apalagi sudah semakin jauh dan semakin jauh. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga kalau kita mendengarkan barakallahu fikum, ya, berita-berita atau khabar-khabar yang terjadi di luar sana, itu rasanya bulu kuduk bisa merinding. Ya. Melihat sikap seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Katanya orang jeruk makan jeruk gitu ya. Tayyib. Samitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Taib, betapa banyak pada hari kiamat nanti ada seorang tetangga ya yang bergantungan gentoli tetangga yang lain." Barakallahu fikum, ya. Jadi digentoli tetangganya pada hari kiamat nanti. Dan seraya dia berkata, "Wahai Rabbku, orang ini telah menutup pintu rumahnya dariku." Barakallahu fikum. Ai aqraba makanun minni. Maksudnya orang satu ini adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan rumahku. Barakallahu fikum. Namun dia ya tidak mau tahu dengan keadaan tetangganya. Barakallahu fikum. Tetangganya kelaparan, tetangganya kehausan, tetangganya sakit. Barakallahu fikum. Mau mampus, mau apa terserah. Barakallahu fikum. Iya. Tai. Ini gambaran tetangga yang jelek. Famana ma'rufahu, dan orang ini taib barakallahu fikum menahan diri untuk bertindak ma'ruf kepada tetangganya. Barakallahu fikum. Nanti akan dituntut oleh tetangga yang lain pada hari kiamat. Barakallahu fikum, ya. Taib. Dia akan malu tentunya. Iya. Karena pada hari kiamat yang datang itu seluruh anak Adam. Paham ya? Taib. Antum gimana coba kalau ada tetangga yang seperti itu datang ke masjid lapor sama Ustaz Agus gitu ya. "Ustaz, tetangga saya inilah, Ustaz." Iya. Taib. Cuek sekali, enggak peduli sama tetangganya. Malu enggak kira-kira ikhwan? Itu di masjid dibilangi kayak gitu. Barakallahu fikum. Iya. Nanti pada hari kiamat semua orang tahu, "Oh, ini toh." Iya. Muka-muka tetangga yang egois, yang cuek, yang enggak mau peduli dengan tetangganya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di sini barakallahu fikum, selain di dalam hadis ini terdapat ancaman ya dan kecaman dari tindakan yang egois, tindakan yang acuh dengan keadaan tetangganya, barakallahu fikum. Hadis ini juga memberikan anjuran kepada kita barakallahu fikum untuk memperhatikan keadaan tetangga, barakallahu fikum. Iya. Untuk barakallahu fikum memahami keadaan tetangga. Tapi kalau biasanya ya tetangganya itu kelihatan sudah beberapa hari tidak kelihatan, maka hendaknya dia mencari tahu. Mengapa ya? Tapi apa yang terjadi gerangan? Barakallahu fikum. Entah dia sakit atau bagaimana, barakallahu fikum. Maka tindakan kita sebagai seorang tetangga yang baik adalah tayyib untuk mencari tahu keadaan tetangga kita tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dan tindakan-tindakan yang lain yang menunjukkan rasa simpati dan empati terhadap tetangga kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab. Nektafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.